الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بعد. Baik, telah kita pelajari telah kita pelajari tas Khamisul Isrun. Kemudian di dalam tas ini fokus pada bab istaf'ala yang paling banyak fungsinya adalah at-talab, ya, minta. Kemudian apa lagi ya, Mbak Sofia? Menjadi. Nah, at-tahawul, ya, at-tahwil, menjadi sesuatu. Seperti apa? Istahjaratinu. Anggar itu menjadi hajar, soro hajaran. Ini at-tahawala natin ila al-hajar. Apa lagi ya, Fana? Apa, Luqman? Ini sudah dipelajari dalam pelajaran sorof, ya? Mutawa'ah af'ala menjadi, menunjukkan apa, menjadi atau akibat dari af'ala. Araha fasaraha, araha fasaraha, aku melapangkan dia maka dia menjadi istirahat. Takalluf juga ada. Baik. Apa? Apa jangan? At-takalluf membebani diri, istajru'a, memberanikan diri. Badam anat mujarrad, istaqarra, di mana qarra, menetap. Apa ya? Memerah yang menjadi merah, padahal kan jadi yang itu sebelumnya dikubah. Istahmal. Baik, nastamir tamrin rabi. Ayyin fil amsilatil atiyati baba istaf'ala bi mustaqati. Bi mustaqati. Ini ya kan, Luqman. Awal. Astaqimu kulla sotahi. Masuk. Setahun masak kamar mandi. Masuk toh? Ngapain? Astaghfirullah itu artinya apa? Mandi kok masuk kamar mandi? Tadi aku udah dimakan masuk kamar mandi. Aku masuk kamar mandi tiap pagi. Aku mandi. Siapa? Kalau yang cetakan ini astahimmu bil ma'il barid. Aku mandi dengan air dingin. Soalnya mana? Apa ini? El mubarak. Tani. Tani. Istajartu hadhihi syaqqat. Kamu pendek. Hadhihi syaqqat. Istajartu sudah ada fi'il fa'il, ya, tinggal syaqqatan. Istajartu hadhihi syaqqatan bi khamsin wa isruna. Mana? 15 atau 25? 15 wa isruna. Wa aturan adat Israeli. Bi khamsin wa Alf itu mudzakkar atau muannas? Alf itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, enggak ada ciri muannas. Kalau mudzakkar berarti bilangan 5 itu aksul qiyas atau alal qiyas? Mbak Isra masih ingat enggak? Lupa. Bilangan 3 sampai 10 kalau sendirian itu aksul qiyas. Maksudnya apa? Yu'annas ma'al mudzakkar wa yudzakkar ma'al mu'annas. Kalau ashar itu alal qiyas, kalau dia murakkab berarti alf mudzakkar, khamsahnya muannas, puluhannya mudzakkar. Kemudian bilangan 11 sampai 19 itu hukumnya mabni alal fat, berarti bi khamsata ashara alfarialin. Istajartu hadhihi shaqata, ulangi. Istajartu hadhihi shaqata bi khamsata asyara alfa riyalin. Nah, artinya aku menjual. Menjual. Menjual. Istijar. Menyewa. Aku menyewa apartemen ini dengan 15 ribu rial. Alfa. Alfa rial. Sama, mudzakkar. Kalau maksudnya rial, nasab ini. Yang mudah-mudah itu lah yang dihitung, yang dihukumi alfanya. Tambisnya Al-Faria ya. Syarif Asyar. Syarifnya mana ini? Syarifnya Istajar itu. Apa ini? Firmadi. Firmadi. Syarif Istajarul Intihamu Yaumai Aktar Min Yaumai. Ada enggak ada aksar di situ? Jauhnya. Artinya ujian itu berlangsung 2 hari. Sayangnya. Ketambil. Apa ini? Rabi Mudore. Rabi. Ista'idu. Dalnya di tasdid. Ista'idu. Lil. Lil. Lil. Lil. Imtihani. Innahu qaribun jiddan. Ini fi'il apa? Fi'il amr. Sa'iddu, siap-siaplah kalian. Untuk mengikuti ujian. Sesungguhnya ujian itu sudah dekat. Jiddan. Saya mana? Apa ini? Mudzakkar amr. Mudzakkar amr. Al-Khamis. Istaslamu mujrimu li rujjar wa isyukati. Iya, Mas Yafan ini. Oh, kebangetan kan. Dia di rumah kan ya. Ya, pilih tiga ya. Satu tulisan ya. Nah, lapet. Baik. Artinya? Penjahat itu telah menyerah kepada polisi. Menyerah sendiri kepada polisi. Jahitnya? Jahitnya, Ustaz Lama, Yolmati. Kadis. Kisah musuh dari Islam. Nah, Nah, sabe. La yajuzu, la yajuzu isti'anatu bi ghairillah. Meminta tolong itu tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Selainnya? Selainnya isti'anah. Apa ini? Master. Samin. Samin. Ana mustahil. Bisa. Saya. Ah. Simpai mustahil. Tati. Tati antu nakam syakran dahil. Aku berharap engkau memiliki madece, masa depan cerah, masa depan yang bagus. Kemilan sayatnya mana? Apa itu? Jumpa Masdar Mim bisa. Masdar Mim isim maf'ul zaman makan itu sama. Kalau Fawfasulati, Fawfasulati itu Masdar Mim isim maf'ul zaman makan kuasanya sama. Ini wallahalam Masdar Mim. Masdar Mim itu masdar yang diawali dengan Mim. Al-Ashir Sofia. Kitab diri Yaitulah Yulai Kasih Sifuri Adama Fasir Yaitu Ila Iblis Aba Tepo Makan Umar Kasiri. Dan Tuhan Aba Tuhan Juga kami Katakan kepada manusia Tid Tid itu apa? Huruf isim atau fi'il? Huruf. Huruf apa? Sudah lewat sepertinya di sini juga. It itu dorof. Dia sebagai maf'ul bil fi'lin mahdhuf. Akhirnya wadhkur it. Wadhkur it. Ingatlah ketika para ini yang mungkin agak iskal kan, kalau dalam bahasa Indonesia malaikat satu kan, bahasa Arabnya malaikat itu jamak, mufradnya apa? Malakun. Berarti kalau ngartikan malakun itu apa? Satu malaikat. Kalau malaikat itu para malaikat, banyak malaikat. Kalau mengartikan seorang malaikat boleh enggak? Bisa enggak ya? Kadang kan datang seorang malaikat. Loh, seorang. Malaikat ke orang. Gimana? Ini ahli biasa bahasa ya. Satu malaikat. Bukan seorang malaikat ya. Seorang malaikat. Malaikat itu orang buat. Satu malaikat. Nah, di sini berarti waikul nalil malaikat, dan ingatlah kami, dan ingatlah ketika kami Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat gitu. Istamir kemudian secara ada. Karena para malaikat pun bersujud kecuali iblis. Iblis enggan dan menjadi sombong. Nah, ini orang-orang ya, kalau nenek kafir saya. Ya, bahasa Indonesia begitulah, ada banyak kekurangannya. Sayangnya mana? Takwa apa ini? Takwa mengusul. Istaf'ala ya istaf'ilu. Ya iya. Kenapa ini malam ini kok pada? Ya Hamzahnya Hamzah apa? Hamzah. Bukan Hamzah mudhara'ah. Ya Zaidah. Iblis ini termasuk malaikat atau bukan? Malaikat-malaikat sujud kecuali iblis. Iblis itu termasuk malaikat bukan? Berarti ini istisna apa nama? Kalau mustasnanya itu bukan, mustasnanya bukan dari bagian mustasnan minum, itu istisna apa namanya? Nafis itu kan tidak lagi mongkote. Ada istisna mutazil, istisna mongkote. Di sini bukan mutazil karena iblis bukan bagian dari malaikat. Kalau iblis bagian dari malaikat ini istisnanya mutazil, tapi dia bukan bagian dari malaikat. Istisna apa? Mongkote. Nasab. Dalilnya apa iblis bukan dari malaikat? Bu Sofia. Atau kafir ya. Karena dengan jinni fafasafa'an amri rabbihi. Iblis itu termasuk golongan jin. Baik, nakra. Al-awwal. Al-awwal. Astahimmu bil ma'il baridi. Astahimmu bil ma'il baridi. Astani. Astani. Istajatu hadhi syaqqata bi 15 alf riyal. Istajatu hadhi syaqqata bi 15 alf riyal. Al-thalith. Al-thalith. Yastamiru al-imtihanu akthar min yawmayn. Al-rabi. Al-rabi. Ista'iddu lil-imtihani fa innahu qaribun jidda. الخامس. الخامس. استسلم المجرم للشرطة. استسلم المجرم للشرطة. السادس. السادس. يستحب الغسل للإحرام. يستحب الغسل للإحرام. السابع. السابع. لا يجوز الاستعانة بغير الله. لا يجوز الاستعانة بغير الله. الثامن. الثامن. أنا مستعد للسفر. التاسع. أرجو لك مستقبلا زاهرا. أرجو لك مستقبلا زاهرا. العاشر. العاشر. في التنزيل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Khamis, istalqaitu ala qafaya likai astariha. Aku tidur telentang di atas tengkukku untuk istirahat. Kai min nawasibil mudhari'i. Kai termasuk penasab fil mudhari'. Menasabkan dengan sendirinya atau dengan an mutmarah? Ya, apa Ibrahim? An mutmarah. Usman. Aba Nabila. Dengan sendirinya. Ada berapa yang menasabkan dengan sendirinya? Menurut mazhabnya Batriin. Alif. Allah Ustaz. Tidak ya Manu Khair. Kai an lan idan kai ada empat menasabkan dengan sendirinya. Ya, ingat kan? Wa yusamma harfa masdariyatin wa nasbin wa istikbarin. Kai ini dinamakan dengan huruf masdariyah, huruf penasab dan huruf istikbar. Masdariyah karena menjadikan setelahnya jadi ta'wil ke masdar, nasbin karena menasabkan, istikbar karena memurnikan fi'il setelahnya bermakna akan. Lianna hadza ja'alu ma ba'da fi ta'wil masdarin. Ini dinamakan harfu masdar ya. Kenapa? Karena dia menjadikan apa yang setelahnya dita'wil ke masdar. Fa ta'wilul misal sabiqi istalqaitu 'ala qafaya lil istirahah likai astariha. Ini apa? Maknanya lil istirahah. Ya, masdarnya tarikh adalah istirahah. Wal ghalibu an tasbiqaha lamul jari allati tufidu ta'lil. Tufidu ta'lila. Yang kebanyakan kai ini didahului oleh lam huruf jar yang memberikan faedah ta'lil agar supaya. Makanya saya dinamakan dengan lamu ta'lil. Fa in lam tasbiqaha fa hiya muqaddaratun. Jika tidak didahului dengan lam, maka dia lamnya itu muqaddarah. Jadi dipersyaratkan kai ini menasabkan dengan sendirinya apa? Didahului oleh ya ba Raihan lam kai lafdan au takdiran. Itu syaratnya. Syaratnya kai menasabkan dengan sendirinya didahului lam kai lafdan atau takdiran. Jika tidak didahului lam kai indak ya fana ba Raihan apa hukumnya? Maka maka kai adalah jarrah. Kayaknya huruf jar. Fi'il setelahnya dinasab dengan an mutmaratan wujuban. An mutmaratan wujuban. Kalau tidak ada lam, lafdan atau takdiran. Nah. Qala idza dakhalat la nafiyatu 'alal fi'li kutibat muttasilatan. Ini tafsirnya di ta ya bukan di sad. Mana punya antum tafsirnya di mana? Badannya bi. Muttasilatan. Salah ya. Muttasilatan. Tafsirnya di ta bukan di sad. Ittasala. Asalnya apa ittasala ya Abu Ubaidah? Sulasi mujaradnya apa? Wasala. Terus? Kulibatil wawu ta'an. Ya. Iutasala. Wawunya dirubah jadi ta, jadi ittasala. Makanya ta'nya yang ditasdir, bukan sotnya. Apabila masuklah nafiah kepada fi'il, maka ditulis bersambung dengan kai. Berarti tulisannya mana? Li kai. La. Tulisannya nyambung ya. Bukan li kai. La bisa tapi sambung. Li kai la. Sambung. Lam kai dengan la disambung. Contohnya, asri likaila tata'akhkara anid dars. Apa artinya? Kamu tidak terlambat dari pelajaran. Segeralah agar supaya kamu tidak terlambat dari pelajaran. Sayangnya mana? Nah, likaila tata'akhkara. Amal al-amsilat al-atiyat al-li-li-kai. Perhatikanlah contoh-contoh bentuk li-kai. Nah, al-hamzah. Kaya bahasa Sofia. Al-fo'il. Kenapa? Kenapa il-tahaktu bukan al-tahaktu? Apa? Padanya apa? Ifta'ala. Ilta'aktu. Ilta'aktu. dini. Aku bergabung. Bergantung. Tulisannya kurang jelas ya. Aku bergabung dan pendekat Islam untuk aku mempelajari bahasa Arab. Kayaknya mana? Likai ata'allama. Maksud dengan apa ata'allama? Hei, alba. Anjah taskun taslam. Sukun kamu selamat. Ditampakkan. Likai panjaha. Nah, tanjahas itu sofa nasab ya. Dengan kai. Kai. Kapan? Ini tafsirin. Karena tidak nampak lamnya. Mana lamnya? Kan tidak terlihat mana pun kai. Berarti anu melihatkan ada lamnya di situ. Ya. Ah, dirinci kalau saya kalau antum niatkan di kai itu ada lamnya, berarti tanjaha mansubnya dengan kai. Tapi kalau antum tidak meniatkan ada lam, maka tanjaha mansubnya dengan an mutmarah wujuban setelah kai jarah. Jadi kai ini kalau tidak didahului lam, dia huruf jer. Nah, tapi lamnya ini pun bisa lafdzan, bisa takdiron, bisa terlihat, bisa tidak. Kalau yang jelas ya likai jelas. Kalau kai di sini tanya dulu yang ngomong, antum niat enggak? Pakai lam enggak? Pak Lukman. Nah iya kalau antum punya niatkan ada lam berarti mansubnya dengan kai. Nah itu lam. Maksudnya dengan kai. Tapi kalau antum tidak niatkan ada lam berarti mansubnya dengan wujuban. Nah, karena kainya huruf J. Al-Jim. Al-Jim. Qala Ahmadu li'ukhtihi. Ibhati an hadal kitabi di maktabati kulliyatiki uktubi ismahu likaila tansa say tansai. Ahmad berkata kepada saudara perempuannya, bahaslah, carilah kitab ini di perpustakaan kampusmu, fakultasmu, tulislah namanya agar tidak lupa. Agar kamu tidak lupa. Ini jelas ada lamnya ya. Sekarang tansai itu rokok nasab atau jazm? Nasab. Kenapa? Ada lamuke, ada kei. Kei apa lamuke? Ada keinya. Lamnya itu kan syaratnya kei beramal sendirian. Kalau nanti lam sendiri, itu annya jawaz, mutmar. Karena nasabnya apa tansai? Tansai dengan fathah mukadarah. Itu kalau tansa, kamu, lagi-lagi. Ini tansai. Artinya kan tansaina. Agar kamu tidak lupa. Aku akhir. Aku nunun. Karena afalul khamsah. Abdal. Li bukan la. Sekarang awal tidak ia pergi ke pasar untuk membeli roti jahe. Apa itu kebutuhan-kebutuhan? Hajah sama dari hajah. Kayaknya mana? Oke, ya sekarang. Ya sekarang rokok nasab atau jazam? Dengan? Lah, ambil yang menasabkan apa dulu? Oke. Karena nasabnya dengan? Hasbunun. Alha. Artinya kalian ngarang mirip-mirip lah ya 11-12 kurang lebih lah mantap. Agar kamu, agar apa? Tidak ketinggalan kereta. Pesawat. Kok Iroh itu pesawat, bukan bandara. Kalau bandara itu motor. Ya. Kalau secara bahasanya kan, agar apa pesawat, agar pesawat tidak meninggalkan kita. Tidak luput. Ya, tadi, bersegeralah kalian agar supaya tidak apa itu tertinggal pesawat. Saya mana? Nikaila. Anda nasabnya apa? Tapu tana. Fatha. Doa ya. Fada ya futu. Doa fil faragh fi ma yati likai aw likaila summa addil al fi'l alladhi yaliha. Letakkan di tempat yang kosong pada apa yang berikutnya likai atau likailah, kemudian luruskan fi'il yang setelahnya. Artinya tanda nasabnya apa dibetulkan. Difahami soalnya ya. Ini tugas. Baik, kita lanjutkan sorof. Wajua sudah masuk muncul belum? Wajua sudah sekarang waturoh na. Ya wajua. Kaya mana bina waturoh. Waturoh yau suru wasarokan wasirun mau surun us. Hah? Usur. Usur. Lah usur. Mausirun. Janulah engkau seorang laki-laki rendah. Wasirun. Dia seorang laki-laki telah direndahkan. Wasirun. Wasirun. Jangan apa wasirun. Oh. Simpak ya. Fahir. Yang rendah. Berikutnya wasuko. Wasuko. Wasuko. Yao. Mau sukun. Nita kun. wutiqa raw wasuqa yausuku wasaqatan wasiqun mausukun usuk la tausuk mausikun mausikun misakun wutiqa misakun satu alat teguh kuat kokoh wasuko dia sebenarnya telah wasikun satu laki-laki yang teguh kuat mati maklum ya Pak. Wasuqa wasuqa wasuqu wasuqa wasuqa wasuqna wasuqta wasuqna wasuqtu tum wasuqtu wasuqti wasuqna wasuqtuna wasuqtu wasuqna rao wasuqa wasuqa wasuqu wasuqta wasuqna wasuqta wasuqna wasuqtum wasuqti wasuqtuna wasuqtuna wasuqtu wasuqna wasuqtum. Kalian pada laki-laki telah teguh. Kami telah teguh. Waktunya. Mudah maklum. Oke. Non ni juga. Sufani. Ya usukana awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna awsukuna yausukuna au suqan atau kalian dua laki-laki atau kalian dua perempuan il amr al akhir Usuk banyak lagi. Usuk